إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله, kita nak melanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani Al-Syafi'i rahimahullah. Hadis dalam bab salat, sifat salat, hadis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Qala al-muallif rahimahullah, وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك warhamni innaka antal ghafurur rahim. Muttafaqun alaih. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an bahwa beliau mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alimni du'aan, wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku du'aan, suatu doa, ad'u bihi fi salati, aku nak berdoa dengannya dalam salatku. Qala qul, Nabi pun bersabda, ucapkanlah, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira, ya Allah, aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa melainkan engkau. Li maghfiratan min indik, maka ampunilah aku dengan suatu ampunan dari sisimu. Warhamni, dan rahmatilah aku. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau Al-Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Ikhwani fi din rahimakumullah. Ini adalah salah satu doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dan tentu ini juga untuk kita semua sebagai umat beliau alaihi salatu wassalam. Bila diucapkan doa tersebut, doa tersebut boleh diucapkan setelah tasyahud, sebagaimana hadis yang sebelumnya atau sebelum-sebelumnya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk berdoa setelah tasyahud. Dalam hadis yang lalu, ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءَ أَعْجَبَهُ, Hendaknya dia mencari doa yang menakjubkannya, doa yang ia menyukainya untuk dibaca. Nah, sehingga di antara doa tersebut semacam doa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dan doa ini merupakan doa yang agung, terkandung padanya tiga hal. Yang pertama adalah al-i'tiraf. Al-i'tiraf bidh-dhulm. Seseorang mengakui bahwa dirinya telah berbuat zalim. Ini merupakan hal yang penting dalam doa. Kita mengakui bahwa diri kita telah berbuat dosa. Kemudian yang kedua terkandung di sana adalah as-sana 'ala Allah, pujian terhadap Allah. Ketika seorang yang berdoa mengatakan la yaghfiru dzunuba illa anta. Tak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Ini adalah pujian terhadap Allah Azza wa Jal. Dan ini termasuk penyebab terkabulnya doa. Sebagaimana yang pertama, yaitu pengakuan dosa kita, juga penyebab terkabulnya doa. Dan yang ketiga adalah at-talab, permohonan, permintaan. Yaitu faghfirli maghfiratan min indik dan seterusnya. Ampunilah aku, irhamni, kasihilah aku. Nah, talab ini juga merupakan doa atau permohonan kepada Allah Azza wa Jal. Yang dengan tiga hal ini, doa insya Allah akan terkabul. Dengan tiga doa, tiga hal ini yang terkandung dalam doa, dan itu bisa dikatakan sebagai tawassul, yakni dengan amal tawassul dengan pujian terhadap Allah Azza wa Jal. Yang seperti ini lebih dekat kepada istijabatul doa, terkabulnya doa. Ya, begitu pula di akhir dengan sebutan dengan menyebut nama Allah Azza wa Jal, innaka anta al-ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau adalah yang maha pengampun lagi maha pengasih. Dan ini adalah juga yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal, walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha, dan milik Allah lah al-asma'ul husna, nama-nama yang paling baik, fad'uhu biha, maka berdoalah kalian dengan nama-nama Allah tersebut. Nah, sehingga dengan ini doa tersebut adalah doa yang agung, doa yang besar, yang insyaallah dengannya seseorang akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya wa an Wa'il bin Hujar radhiyallahu an qala sallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fa kana yusallimu an yaminihi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa an shimalihi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rawahu Abu Dawud bisanadin sahih. Ikhwani fi din rahimakumullah. Hadis ini adalah salah satu hadis yang menerangkan tentang kaifiyah salat Nabi, tata cara salat Nabi Sallallahu alaihi wasallam, terkhusus dalam hal ini adalah akhir solat, penutup solat. Karena dalam hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam yang lain telah disebutkan افتاه الصلاه الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. Kunci daripada salat adalah bersuci. Wa tahrimuha at-takbir, dan pengharamannya, yakni yang mengharamkan segala yang di luar salat adalah dengan seseorang bertakbir, takbiratul ihram. Wa tahliluha at-taslim, dan penghalalannya, yakni menghalalkan kembali sesuatu yang tak boleh di dalam sholat adalah dengan taslim, dengan mengucapkan salam. At-taslim, mengucapkan salam, seperti yang disebutkan dalam hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yusallim an yaminihi, salam an yaminihi, dengan menoleh ke sebelah kanan lalu mengucapkan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa an shimalihi, dan ke sebelah kiri dengan juga mengucapkan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Ya. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Nah, demikianlah penutup salat. Ya, sehingga salat seperti didefinisikan ulama adalah aqwalun wa af'al al-muftatah bit-takbir wal mukhtatamah bi at-taslim. Aqwalun wa af'al makhsusah, ucapan dan perbuatan yang khusus yang dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Nah. Dan penutup salat adalah salam. Tak boleh seseorang menutup salat dengan selain salam. Sebagian mana pula tak boleh membuka salat dengan selain takbir. Tak boleh seorang mengucapkan Allahu A'zam, walaupun maknanya berdekatan dengan makna Allahu Akbar. Allahu A'zam secara makna dekat. Tapi tak boleh ia membuka salat dengan Allahu A'zam. Tak boleh. Mesti dengan Allahu Akbar. Begitu pula menutup salat adalah dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi dan seterusnya. Tak boleh seseorang menutup salat dengan selain salam. Sehingga wajib melakukan salam. Walaupun sebagian mazhab seperti saya ingat saya mazhab Hanafi membolehkan dengan selain salam, maka itu adalah mazhab yang marjuh, mazhab yang lemah. Bahkan mesti dengan assalam. Baik, adapun salam di sini Nabi SAW pertama mengucapkan assalam, yang kedua beliau pun menolehkan wajahnya ke arah kanan dan menolehkan wajahnya ke arah kiri. Sehingga di sini terdiri dari ucapan dan perbuatan. Terdiri dari ucapan dan perbuatan. Adapun terkait dengan ucapan, terdapat beberapa contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah yang tersebut dalam hadis ini, yaitu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan juga ketika menoleh ke sebelah kiri dengan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat pula hadis yang lain, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucap di sisi kanan, ke sisi kanan beliau, assalamualaikum warahmatullahi, dan juga ke arah kiri dengan assalamualaikum warahmatullahi, atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lalu ke arah kiri assalamualaikum warahmatullahi, Atau Assalamualaikum warahmatullahi ke arah kanan. Ke arah kiri Assalamualaikum. Ya. Atau juga Nabi pernah hanya sekali salam. Assalamualaikum. Hanya ke arah kanan dan sekali salam. Sehingga salam yang kedua tak wajib. Ala kulli hal itu terkadang, ya, terkadang. Boleh sekali seseorang hanya salam satu kali, namun yang sering dilakukan oleh Rasulullah SAW, salam dua kali. Kemudian terkait dengan fi'il, yaitu perbuatan, bahwa dia menolehkan wajahnya ke arah kanan, sampai terlihat pipi sebelah kanan, terlihat putihnya pipi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula ke arah kiri terlihat putihnya pipi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu dari sisi fi'il, perbuatan. Namun ketika salam hanya satu kali, disebutkan bahwa beliau menoleh, namun tak begitu kuat dalam menoleh ketika salam satu kali. Baik. Nah, ini beberapa sunnah Nabi SAW dalam salam, dan boleh dibaca secara lengkap dalam kitab Sifat Salat Nabi. Ya. Dalam kitab Sifat Salat Nabi. Karya Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah. Dahulu Nabi SAW menegur para sahabat, ketika itu mereka salam dengan menggerakkan tangannya. Nabi katakan, mengapa kalian melakukan itu? Macam ekor sapi, tangan kalian menggerak-gerakkan macam itu. Kemudian Nabi katakan, cukup kalian meletakkan tangan di atas paha kalian, atau lutut kalian, atau paha kalian, kemudian enam, mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Baik. Selanjutnya, wa anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi duburi kulli salatin maktubatin la ilaha illallah wahdahu la syarika lah له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد متفق عليه. Dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, dahulu mengucapkan, fidur fi duburi kulli salatin maktubah, di akhir tiap salat wajib, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, tiada ilah yang benar melainkan Allah satu-satunya, tiada sekutu baginya, lahul mulku wa lahul hamdu, miliknya lah segala kerajaan, walaul hamdu, dan segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan ia terhadap segala sesuatu maha mampu. Allahumma la mani'a lima a'tait, ya Allah, tiada yang menghalangi bagi apa yang engkau berikan, dan tiada yang memberi apa yang engkau halangi. Wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu, dan tidak bermanfaat dzal jaddi kepada orang yang memiliki al-jadd, yakni bagian duniawi, mungkin yakni harta, mungkin kedudukan, mungkin pangkat, dan lain-lain. Hartanya, pangkatnya, kedudukannya, la yanfa'u, tak memberi manfaat mereka yang punya kedudukan itu. Mingkal jaddu, karena dari mulah al-jaddu bagian tersebut, yakni mereka tak mampu mendapat manfaat dari kekayaan atau kedudukan atau pangkat atau jabatan dan lain-lain. Namun sesungguhnya hanya dari Allah Azza wa Jal manfaat tersebut. Ya. Baik. Muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Ikhwani fiddin rahimakumullah, hadis ini hadis dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an menerangkan bahwa Nabi SAW mengucapkan zikir tersebut di akhir tiap salat wajib. Yani kalau begitu bahwa hadis ini adalah salah satu hadis yang menerangkan al-azkar ba'da salawat al-khams, zikir-zikir setelah salat lima waktu. Sehingga disyariatkan bagi orang yang selesai dari salat fardu untuk membaca zikir ini. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima atait. Wa la mu'atiya lima mana'ata wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jaddi. Naam. Baik. Selanjutnya wa'an Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadu bihinna dubura kulli salatin Allahumma inni a'udhu bika minal bukhli wa a'udhu bika minal jubni wa a'udhu bika min an uradda ila ardhalil umur wa'udhu bika min fitnatid dunya wa'udhu bika min azabil qabri. Rawahul Bukhari. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadhu bihinna, beliau berta'awudz dengan bacaan tersebut, dengan doa tersebut yang nanti akan disebutkan. Maksudnya dubura kulli salatin, di tiap akhir salat, ya, yaitu bacaan Allahumma inni a'udzubika minal bukhli, ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya kami berlindung kepadamu, minal bukhli, dari sifat bakhil, pelit, wa'udzubika minal jubni, dan aku berlindung kepadamu dari sifat al-jubn, menakut, wa'udzubika, dan aku berlindung kepadamu min an uradda, untuk dikembalikan ila ardhalil umur, kepada ardhalil umur, yakni ikun, di akhir umur. Ya. Wa'udhu bika min fitnatid dunia, dan aku juga berlindung kepadamu dari ujian-ujian dunia, godaan ujian dunia. Wa'udhu bika min azabil qabri, dan aku berlindung kepadamu dari siksa di alam kubur. Riwayat Al-Bukhari. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ini juga merupakan salah satu doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Dubura as-salah. Nah, bila dibaca doa ini, lebih baik dibaca sebelum salam. Sebagian ulama membolehkan dibaca setelah salam. Yani para ulama rahimahumullah, mereka berbeda pendapat dalam bab doa, yakni memohon, meminta kepada Allah di luar salat, yakni setelah selesai salat fardu. Terdapat khilaf di antara ulama. Sebagian membolehkan setelah salat dan sebagian mengatakan dibaca doa sebelum salam. Ala kulli hal, nam ada khilaf. Tentu yang afdal dia membaca doa tersebut sebelum salam. Karena keadaannya di saat salat lebih afdal daripada keadaannya di luar salat. Di dalam salat dia dalam ibadah dan taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla dengan amalan yang sangat besar. Maka lebih baik di saat itulah dia berdoa. Ya. Baik, doa tersebut seperti yang dikatakan Sa'd bin Abi Waqqas bahwa Nabi senantiasa berdoa dan memohon kepada Allah dengan doa-doa itu. Yaitu pertama memohon kepada Allah dari sifat bukhl, sifat pelit, sifat bakhil, dan ini sifat yang sangat tercela. Yang kedua berlindung kepada Allah dari sifat al-jubn. Al-jubn yakni penakut. Ya, jubn yakni penakut, takut bukan pada tempatnya. Takut bukan pada waktunya. Seorang yang takut ya khaf. Ya. Pada dasarnya takut adalah hal yang boleh, wajar, manusiawi. Namun takut dari sesuatu yang tak semestinya dia takut. Nah, inilah disebut al-jubn. Sifat penakut. Ini sifat tercela, sifat yang aib. Lalu Nabi SAW juga memohon kepada Allah Azza wa Jal min an uradda ila ardil umur, yakni dikembalikan kepada kerendahan umur, yakni kelemahan umur dengan makna pikun al-haram. Ketika seseorang masuk ke usia senja, yakni di waktu tuanya, masa tuannya, ya dia kembali semacam anak kecil. Nah, ini al-haram, ardhalil umur. Nabi SAW berlindung kepada Allah dari hal tersebut. Ya, karena tentu itu kondisi yang tak baik, ya. Lemahnya akal dan bahkan terkadang bukan hanya lemah tapi betul-betul rubah akalnya menjadi macam bayi. Allahu musta'an, a'udzubillahi min dzalik, a'udzubillahi min dzalik, a'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang berikutnya Nabi berlindung kepada Allah dari fitnatud dunya. Fitnatud dunya yakni godaan-godaan atau ujian, sesuatu yang dapat menjauhkan dari kebaikan agama kita. Disebabkan karena godaan duniawi, mungkin berupa harta benda, mungkin berupa kedudukan, mungkin berupa wanita, ya, atau hal-hal yang lain, maksiat-maksiat, itu semua adalah godaan-godaan duniawi yang mungkin akan menjauhkan manusia dari agama ini. Maka Nabi SAW berlindung kepada Allah darinya. Dan yang terakhir Nabi SAW berlindung kepada Allah dari azabul qabri, azab alam kubur. Nah, ini menunjukkan bahwa di alam kubur yaitu alam barzakh, di sana ada azab. Allah Azza wa Jalla akan mengazab, menyiksa seorang yang pantas disiksa. Tentu Allah tidak membolimi siapapun. Nah, mereka yang berhak untuk disiksa, Allah akan menyiksanya, mengazabnya di alam kuburnya sebelum di akhiratnya. Ya, artinya sebelum alam akhirat akan ada azab. Di antaranya seperti yang disebut dalam hadis Nabi SAW, azab yang diberikan kepada seseorang yang melakukan namimah di dunia, mengadu domba atau namimah di dunia, maka bisa diazab di alam kubur. Di antaranya adalah azab bagi mereka yang tidak menjaga dirinya dari kencingnya, tidak mensucikan dirinya dari kencingnya, Ini juga akan diazab di alam kubur, diancam untuk diazab di alam kubur, dan juga hal-hal yang lain. Nah, baik, sehingga kita sebagai ahlus sunnah berkeyakinan ada azab kubur atau azab barzakh. Ya, dan itu adalah alam gaib, kita tak tahu persisnya macam apa. Jangan kita mendustakan berita tersebut adanya azab atau naim kenikmatan di alam kubur dengan alasan bahwa mayit tetap saja tak ada perubahan. Ya. Mayit tetap saja tak ada perubahan. Ini adalah yakni menggunakan akal untuk membantah syariat. Ini tak benar. Kita katakan bahwa ini azab di alam barzakh. Ya, di alam barzakh. Bukan azab di dalam tanah. Dalam tanah belum alam barzah. Dalam tanah masih alam dunia. Tapi alam barzah, alam yang lain. Ya. Kita ketika yakni tidur, ini belum alam barzah, masih di alam dunia, tidur. Terkadang kita merasakan sakit karena sesuatu. Mimpi yang buruk misalnya, sehingga kita sakit. Orang yang melihat kita, melihat bahwa kita tetap pada posisi kita, tak berubah. Tapi yang tidur merasakan sakit, merasakan takut, atau yang lain merasakan bahagia dan senang. Nah, apalagi di alam barzah, itu alam yang berbeda. Oleh karenanya diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa azab kubur mengenai ruh. Mengenai ruh. Dan terkadang juga mengenai jasad. Terkadang. Nah, wallahualam. Yang jelas kita beriman dengan adanya azab kubur dan itu berdasarkan beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Oleh karenanya kita dianjurkan untuk Azza wa Jal memohon kepada Allah sebagaimana Nabi Muhammad SAW mencontohkan, yaitu memohon a'udzu bika min azabil qabr, aku berlindung kepadamu ya Allah dari azab kubur. Demikian ahibati fillah rahimakumullah apa yang bisa kita terangkan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Bila ada soalan, tafadhol, silakan. Pada tasyahud awal tak ada doa, tak ada contoh dari Nabi SAW berdoa pada tasyahud yang pertama. Wallahu'alam. Assalamualaikum. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته